semakin nyata dan mencekam kehidupanku. Diriku merana kini dan ragu adakah maaf untukku. Pintaku berikan aku jalan untuk menghalau keraguan demi menjalan rasa bahagia. Ragu adakah kamu